Kalau ada seseorang yang sudah tidak punya orang tua, dan saudara-saudaranya kurang memperhatikannya, jika dia sedang kekurangan, apakah boleh dia meminta-minta kepada saudaranya? Meminta-minta itu asalnya diharamkan. Ya, meminta-minta itu asalnya diharamkan di dalam syariat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki setiap hamba yang ada di muka bumi ini. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidaklah ada binatang melata apapun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah mengatur rezekinya. Ya. Dan meminta-minta itu adalah perbuatan yang tercela kecuali pada tiga keadaan. Kecuali pada tiga keadaan sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, orang yang sedang menanggung beban. Ya. Seperti denda atau hutang dan sebagainya. Ya. Maka dia boleh meminta untuk melepaskan tanggungan bebannya tersebut. Iya. Yang kedua, seorang yang tertimpa satu musibah yang menghabiskan seluruh hartanya. Maka ia boleh meminta-minta sehingga ia memperoleh kehidupan yang layak. Yang ketiga, seorang yang sangat miskin sehingga kemiskinannya itu disaksikan oleh minimal tiga orang. Ya, tiga orang yang mengatakan bahwa dia benar-benar miskin. Maka yang seperti ini boleh dia meminta-minta. Iya. Boleh dia meminta-minta. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sabda beliau kepada Qabisah radhiyallahu taala anhum. Baik.